Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita bisa melakukan kegiatan ta'lim di tempat ini. Sebelumnya kita cek dulu terhadap anak-anak kita. Amunak, hafalkan. Berdiri nak. Sudah berapa hadis kita? 4 ya. Hafal 4-nya? Ya. Yang keras? Ya. Barakallahu fiik. Hadis pertama bagus, jayyid. Lanjut yang kedua. Unzuru kebalik mas, unzuru ila man huwa asfala. Muttafaqun alaih. يطلع نعم بارك الله فيك سيده تمام باتا جاء. Ya, baca. Berdiri bacanya ya. Berdiri. Nah, begitu kan kelihatan. Bacanya saja. Hadis yang berapa? Pertama? Ya, pertama. Baca yang keras, nak. Masya Allah, barakallahu fiik. Bisa kan? Setelah diabakan marahi dulu. Hadis yang kedua bisa? Lancar baca? Ya, baca lancar. Sudah duduk. Insyaallah khair, barakallahu fiik. Belajar ya. Yang baik ternyata bisa, Mbok. Tahu Mbok kamu? Mbok sing bisa. Yang sini belum. Kamu duduk. Berdiri. Hadis 3 dan 4. حتى تختلطوا بالناس. بارك الله فيك. يا bagus ternyata pada bisa. Ya. Nanti di tengah-tengah dars kita tunjuk lagi ya. Tetap harus siap-siap. Siapa yang belum ditunjuk, nanti ditunjuk. Kita masuk pelajaran kita. Yang berikutnya hadis ke 1441. Wa'an Ibnu Umarin وعن ابن عمر بجنا وعن ابن عمر رضي الله عنهما يعني عبد الله ابن عمر بطرا عمر بن الخطاب yang bernama Abdullah. عن علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل yang belum diharakati supaya bisa dibaca dengan baik. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qala beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulur rajula, janganlah seseorang memerintahkan orang lain untuk berdiri meninggalkan majlisnya, meninggalkan tempat duduknya, majlis tempat duduknya. Thumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat tersebut. Walakin akan tetapi tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi tafassahu artinya berlapang-lapanglah kalian, wa tawassa'u artinya sama, berluas-luaslah kalian dalam bermajlis. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Selengi terjemahnya, janganlah seseorang memerintahkan orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di tempat tersebut, akan tetapi tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, wa tawassahu, dan berluas-luasan, yakni memberikan kesempatan orang lain untuk bisa duduk, bukan memerintahkan orang untuk berdiri dan kamu duduk di situ. Itu tidak adab namanya, tidak santun. Hadirin kaum muslimin, adab ini mungkin dianggap sepele, tetapi dari situlah terlihat kepribadianmu, terlihat watakmu. Dalam agama Islam yang seperti ini malah menjadi sorotan, menjadi penilaian. Kami itu siapa akan nampak. Yang benar adalah ketika majelis itu sudah agak sedikit penuh, berlapanglah kamu, agak kesana sedikit, sana sedikit, nanti ada tempat longgar, melebar lagi, memperluas lagi. Tempatnya jangan sempit segitu tapi diperluas. Begitu caranya. Jangan kau memerintahkan orang yang sudah duduk di tempat situ, berdiri kamu, pergi, saya mau duduk di situ. Siapa sih kamu? Dia insan, sepertimu juga insan, yang harus dihormati, dimuliakan. Dia hamba Allah, kamu hamba Allah, jangan rendahkan dia. Bahkan tawadhu itu dimuliakan, engkau tawadhu. Lihat situasi sudah penuh, engkau duduk di situ, engkau memiliki tempat duduk di situ. Tiba-tiba datang orang yang lebih tua, engkau berdiri tanpa diperintah, mempersilakan yang lebih tua untuk duduk di tempatmu. Ini bentuk tawadhu'mu. Kesopan santunanmu dilihat, cerminan kepribadianmu, orang yang saleh, yang baik. Nabi mengatakan, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk pengikutku, kata Nabi, anak muda yang tidak memuliakan orang yang lebih tua. Ini menjadi pembahasan dalam agama kita. Bukan termasuk dari pengikutku. Maknanya apa ini? Dosa besar. Karena salah satu definisi dosa besar adalah dosa di mana Nabi menyebutkan laisa minna, bukan termasuk dari pengikut kami. Maka dosa itu termasuk dari dosa besar. Misal contoh hadis, laisa minna man ghasya falaisa minna, barang siapa yang menipu maka dia bukan pengikut kami. Maka menipu dalam dagang atau menipu dalam kesempatan yang lain itu menyebabkan dia bukan pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia melakukan dosa besar. Nah, riwayat yang sedang kita sampaikan tadi, anak yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Misal, perhatikan anak. Lihat sini dulu. Antum umuran berapa? Belasan ya. Tulab, santri. Punya musyrif tidak? Ada musyrifnya? Ada. Mana aminnya kamu, musyrifnya? Lebih tua atau lebih muda darimu? Lebih tua. Harus dihormati. Semata lebih tua umurnya daripadamu, harus dimuliakan. Harus disayangi, dihormati. Kenapa? Perintah Nabi. Apalagi musyrifmu yang mengurusimu, memenuhi kebutuhanmu, memperhatikanmu, membantumu. Dengan ustadz-ustadz bagaimana perilakumu? Lebih lagi, mereka lebih tua daripada kamu dan menyampaikan ilmu lagi yang kamu cari, yang kamu butuhkan. Maka kedudukannya harus dihormati dari dua sisi. Dari sisi yang pertama lebih tua darimu, dan yang kedua berilmu, karena beliau adalah ustadzmu yang menyampaikan ilmu padamu. Bisa dimengerti ini? Nah, di antara bentuknya adalah kalau kita anak muda, ada orang tua masuk, butuh tempat duduk yang layak, engkau berdiri dan engkau berikan hal itu, tempat itu kepada orang tua, maka itu adalah sesuatu yang mulia, bentuk penghormatanmu, pemuliaanmu kepada yang lebih tua. Apalagi kalau itu adalah orang tua memang, bapak dan ibu kita, harus lebih dimuliakan lagi. Di antara bentuk pemuliaannya disebutkan dalam hadis ini adalah, jangan kita memerintahkan orang untuk berdiri kemudian kamu duduk di situ. Itu tidak menghormati. Yang benar adalah memperlebar majlis, memperluas majlis. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum, idza akala ahadukum tu'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum," apabila seorang di antara kalian makan, "idza akala ahadukum," apabila seseorang di antara kalian makan ta'aman, sebuah makanan, "fala yamsah yadahu," maka hendaknya jangan dia usap tangannya sampai dia menjilatinya atau menjilatkan kepada yang lainnya. Muttafaqun alaih. Ini diantara adab makan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita makan, sebelum kita cuci tangan kita atau kita basuh dengan mindil, tisu atau kain, hendaknya dijilatin terlebih dahulu, dikarenakan ternyata di situ diketahui oleh dunia kedokteran terdapat berbagai macam zat-zat yang bisa membantu pencernaan. Dan itu bukan sesuatu yang aib. Itu bukan sesuatu yang aib. Tidak ada dalam ajaran Nabi yang itu jelek. Tidak ada. Semua ajaran Nabi pasti baik. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Misal seperti hadis yang diingkari oleh banyak orang, namun ternyata dunia kedokteran membuktikannya. Hadis apa itu? "Idza saqata dzubabu fi naihadikum," apabila ada seekor lalat jatuh di air minum di antara kalian, "falyakhmisha," maka hendaknya dia celupkan sekalian lalat itu. Kenapa? Karena dalam di antara salah satu janahai daun, di antara salah satu sayapnya obat di situ. Yang satu penyakit, yang satu obat. Sehingga kalau ada lalat jatuh ke makanan atau minuman, masukkan sekalian untuk kemudian dibuang, bukan untuk dimakan. Dibuang. Ini sesuatu yang mungkin orang mengatakan menjijikan. Masa lalat hewan yang menjijikan seperti itu malah diceburkan sekalian? Apa ini Nabi? Enggak tahu dunia kedokteran, malah justru setelah diteliti oleh dunia kedokteran bahwa ternyata dua sayapnya itu satu penyakit, satu obatnya. Masya Allah. Sehingga tidak ada satupun ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu jelek, termasuk dalam bab ini. Ketika seorang habis selesai makan, hendaknya dia menjilati tangannya dan baru kemudian dia bersihkan dengan air atau yang lainnya. Dan ini adalah adab-adab Islami, adab-adab individu kita. Yang mana kalau kita melakukannya ini, nilai ibadah itu yang kita cari. Nilai ibadah, ittiba'us sunnah, itu yang kita cari. Yang kita inginkan agar kita meraih sebagai orang yang muttabi', pengikut sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, sampai perkara yang seperti ini pun diperhatikan. Kita bangga sebagai pengikut Nabi. Kita bangga sebagai umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Kita bangga dalam mengamalkan bimbingan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Semua ajaran beliau baik. "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi alaihissalatu wassalam uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa semua apa yang dilakukan oleh Nabi adalah kebaikan. Yang berikutnya, wa an Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisallimu saghiru ala al-kabiri wal maru ala al-qa'idi wal qalilu ala al-kathiri, muttafaqun alaih wa fi riwayat muslimin warraqibu ala al-mashi. Perhatikan ya cara bacanya. Dilihat bukunya Mas yang berbahasa Arab. Kamu nulis bahasa Arabnya ditulis dengan tulisan Latin. Nanti ini karena ini waktunya singkat, saya tidak bisa mengajarkan cara belajar yang benar. Nanti minta sama ustadmu, sama musyrifnya antum. Kalau belajar bahasa Arab seperti ini, jangan ditulis bahasa Indonesianya. Belajarlah membaca. Ini tulisan. Ini bisa dibaca. Karena itu ketika ana membacakan kitab ini, lihat bahasa Arabnya. Lihat kitabnya yang antum pegang itu, lihat. Jangan nulis. Kalau mau nulis, nanti terjemahnya. Boleh. Itu pun yang paling tepat terjemahnya, bukan kemudian ditulis seperti apa yang disebutkan oleh ustadzmu, bukan. Tapi kamu tulis mufradatnya, kata demi kata. Kalau terus menulis model kamu, nulis terjemahnya begitu, itu peningkatan keilmuanmu sangat pelan. Entah berapa tahun akan datang kamu akan bisa baca. Sangat pelan. Harus dipaksa cara yang benar. Cara yang benar, misal seperti kalimat, lisallimu. Tulis lama kamu. Lisallimu. Sama dengan, hendaknya mengucapkan salam. Begitu cara belajar enak. Ini rata-rata belum bisa baca Arab. Hah? Sudah bisa baca Quran semua belum? Sudah bisa belum? Sudah. Nanti belajar ya di kelas ya. Kita pelajarannya tercampur dengan orang tua. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lisallimu as-saghiru 'ala al-kabir. Saya ulangi bacanya, lisallima, hendaknya as-saghir, anak kecil, mengucapkan salam, ala al-kabir, kepada orang yang lebih besar. Wal maru ala al-qa'idi, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu 'ala al-katsiri. Wal qalilu 'ala al-katsiri. Dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Wa fi riwayat li muslimin, disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, warraqibu alal mashi, dan orang yang berkendaraan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Bisa selesai, bisa apa, sudah selesai nulisnya? Oh, sudah berarti yang sini nak. Dalam agama Islam, aturan pergaulan itu sangat diperhatikan sebagai perwujudan akhlak. Mengucapkan salam adalah salah satu bentuk perwujudan kepribadian secara muslim. Kita tahu, sudah kita lewati pembahasan di hadis yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, maka hendaknya engkau mengucapkan salam kepadanya. Nah, aturannya adalah anak kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Dalam rangka apa? Menghormati. Nabi yang memerintahkan ini, yusallimu shaghiru 'alal kabiri, hendaknya yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Mari kita praktekkan. Jangan dianggap oh siapa saja boleh salam. Jangan. Ini pendidikan. Anak-anak harus dididik agar supaya mereka mengerti cara menghormati orang yang lebih tua. Di antaranya adalah mengucapkan salam. Kamu hendaknya mendahului mengucapkan salam. Beliau ustadmu lebih tua. Ayo kamu ucapkan salam padanya. Assalamualaikum ustad. Waalaikumsalam. Ini aturan Nabi. Dengan kita memperhatikan aturan yang seperti ini, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang di akhir zaman mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat manusia cuek dengan bab-bab yang seperti ini, tidak ingat dengan bab-bab seperti ini, bahkan mereka tidak memperhatikan sama sekali. Kita tampil sebagai hamba Allah yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sampai pun dalam perkara seperti ini. Makan pakai tangan namanya, maka di jilatin kemudian baru cuci. Atau kalau sudah pakai sendok, ya sudah pakai sendok berarti. Ya, tidak kemudian dijilati tangannya karena tidak ada bersentuhan langsung dengan makanan. Tangan ini dijilatin dikarenakan langsung bersentuhan dengan apa? Makanan. Sebelum dicuci, dijilati. Dengan itu kita bangga. Di saat manusia lupa, kita malah justru menghidupkannya. Maka kitab ini tepat sekali. Banyak adab-adab dalam Islam yang dilupakan, diantaranya tata cara mengucapkan salam. Yang kecil mengucapkan salam kepada siapa? Yang lebih besar. Yang berikutnya, wal maru 'alal qa'idi, orang yang berjalan hendaknya mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ini jangan dilanggar. Kalau ini disepelekan akan timbul masalah. Kamu melintas depan rumah orang di gang sempit. Ada orang tua yang sedang duduk di depan pintu rumah atau di pinggir jalan yang kamu melintas di situ. Kamu diam saja. Tidak menegurnya. Tidak menyapanya. Dia akan merasa saya tidak dihormati, saya tidak dianggap orang. Dia lewat demikian saja tanpa penghormatan. Nah, sebagai muslim, penghormatan kita adalah dengan mengucapkan assalamualaikum. Dia akan merasa dimuliakan. Waalaikumsalam. Baru kita mengatakan kata-kata yang lain. Permisi pak. Numpang lewat. Derek langkung. Atau yang lainnya. Didahului dengan tahiyatul Islam. Penghormatan agama Islam. Yaitu ucapan assalamualaikum. Kalau ini diselisihi. Sekali, dua kali, lima kali. Orang akan benci sama kamu. Itu siapa? Penghuni kontrakan sana. Lewat sembarangan. Tidak ngelihat kanan kiri ada orang. Oh dia ngaji di pondok. Pondoknya berarti ini yang kurang ajar. Tidak mendidik santrinya dengan baik. Padahal diajarkan kamu saja yang teledor. Kepribadianmu yang kurang baik. Tidak memperhatikan kanan kirimu. Walaupun tidak tahu siapa namanya, tidak kenal siapa dia, tetapi dia duduk di sampingmu. Dan kamu melintas. Maka hendaknya engkau sopan. Dan mengucapkan salam kepadanya. Orang akan segan kepadamu. Dan akan menghormatimu. Karena engkau menghormati mereka terlebih dahulu. Bisa dimengerti? Ya, ini adab-adab dalam Islam. Yang berikutnya, wal qalilu 'alal katsiri. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Antum masuk dalam masjid. Dalam masjid sudah banyak orang. Kamu hanya berdua atau bertiga. Maka hendaknya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah harus menjawab semua dalam masjid itu? Ada orang masuk. Assalamualaikum. Apa semua wajib menjawab? Waalaikumsalam. Serempak begitu. Dan apakah yang datang ke masjid 3 orang atau 4 orang wajib mengucapkan salam 4-4-nya? Ada dalam pembahasan hadis berikutnya. Ya, kita semurahkan dulu. Hendaknya yang ar-rakibu, yang menaiki kendaraan, mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kamu naik motor, orang lagi pada melintas, maka antum yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apalagi engkau sendirian di atas motormu, dan yang sedang berjalan jumlahnya banyak. Maka hendaknya engkau yang sedikit, mengucapkan salam kepada yang banyak. Yang menaiki kendaraan, mengucapkan salam kepada yang berjalan. Apalagi engkau menaiki kendaraan, ada orang duduk dekatmu, maka ucapkan salam. Kenal atau tidak kenal. Apalagi engkau di situ penduduk baru, kontraktor, kemana-mana pindah kontrakan. Di sini kontrak. Setahun dua tahun. Berbuat baiklah dengan lingkunganmu. Ketika engkau pindah kontrakan ke sana. Lingkungan baru lagi. Mereka tidak mengenal siapamu. Siapa kamu, dari mana kamu. Taklimu di mana. Tapi perhatikan adab-adab Nabi ini. Engkau akan dikenal baik bersama masyarakat. Begitu ya. Terutama ummahat. Orang pada takut melihat wanita bercadar. Mereka image-nya itu adalah teroris yang akan menimbulkan apa kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Maka bersegeralah untuk menyambangi ibu-ibu warga, bersalam dengan mereka, tegur sapa dengan mereka, berkenalan agar supaya engkau tidak dikatakan eksklusif, menyendiri. Keluarga yang eksklusif, yang tidak mengenal kanan kiri, sama warga cuek dan tidak pernah menyapa, orang akan curiga denganmu, engkau adalah bagian dari pengikut teroris. Kenapa demikian? Karena kesalahan darimu. Engkau melanggar sunnah Nabi, tidak mengucapkan salam, tidak tegur sapa kepada mereka, tidak menziarahi atau tidak berkunjung kepada kanan kirimu sehingga engkau tidak dikenal orang asing denganmu. Apalagi abinya kerja pagi pulang sore, uminya di dalam rumah terus. Akhirnya seperti rumah tidak berpenghuni. Penghuninya pagi pergi, sore mendekati maghrib baru pulang. Itu siapa? Orang baru. Orang mana? Nggak ada yang kenal. Akhirnya orang pada curiga. Jangan-jangan. Laporkan polisi. Akhirnya didatangi karena warga resah. Dikarenakan kamu tidak mengikuti sunnah Nabi ini. Dalam hal tegur sapa mengucapkan salam kepada warga atau kanan kirimu ketika engkau melintas di jalan tersebut. Yang berikutnya, wa an Ali radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u. Lihat bahasa Arabnya. Sekali lagi lihat, walaupun kamu belum bisa, tapi lihat. Semoga Allah mudahkan bagimu untuk cepat membaca kitab ya. Hurufnya dilihat. Yujzi'u anil jama'ati idza marru an yusallima a'aduhum. Yujzi'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Rahu Ahmad wal Baihaqi. Dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yujzi'u. Apa artinya yujzi'u? Boleh. Yujzi'u boleh. Anil jama'ati boleh bagi sekelompok orang, idza maru ketika mereka melintas, ayusallima ahaduhum, untuk salah seorang di antara mereka yang mengucapkan salam. Antum berlima melintas, salah satu yang mengucapkan salam sudah cukup. Kalau mau dua atau tiga, assalamualaikum, sehingga ramai ucapan salam itu juga boleh. Tetapi kalau dari lima orang itu atau sepuluh orang itu, salah seorang di antara jamaah tersebut sudah mengucapkan salam, maka itu sudah diperbolehkan. Artinya tidak berdosa. Ya. Kemudian wujiu dan boleh juga. Anil jama'ati ayurudda haduhum. Boleh juga bagi sekelompok orang dalam menjawab salam salah satunya saja. Ayurudduhum ahaduhum. Dalam menjawab salam salah satu di antara mereka. Umpamanya ikhwan datang terlambat masuk ke masjid, tiga orang mengucapkan assalamualaikum, satu saja mengucapkan boleh. Kemudian yang menjawab di antara jamaah masjid dan semua dengar salamnya cuma di sana saja, maka dia menjawab waalaikumsalam, sudah cukup. Artinya cukup boleh, tidak harus banyak yang menjawab. Kalau seandainya banyak yang menjawab juga boleh, itu yang diinginkan, agar banyak orang mendoakanmu, menjawab doamu, dan kembali mendoakanmu. Tapi kalau tidak, maka tidak masalah. Bukan hal yang aib. Ketika seorang mengucapkan salam, hanya beberapa orang saja yang menjawabnya, itu bukan hal yang aib. Wa anhu, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Banyak yang dihafal ya? Hah? Tidak masalah. Tidak banyak kok. Wa anhu dari Abu Hurairah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'u, bahasa Arabnya lihat, la tabda'u, janganlah kalian memulai terlebih dahulu terhadap orang-orang al-Yahuda wa Nasara bisalam, dalam mengucapkan salam. Jangan kalian memulai mengucapkan salam ketika kalian bertemu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Wa idza laqitumuhum fi tariqin fatruhum ila adyakihi. Apabila kalian berjumpa dengan mereka di sebuah jalan, maka sudutkan mereka di jalan tersebut. Di sini ada sebuah adab, apa hukumnya mengucapkan salam kepada al-Yahud wa Nasara? Tidak boleh kita mengucapkan salam kepada mereka. Untuk perhatikan, karena kalimat assalamualaikum adalah doa. Doa keselamatan hanya diberikan kepada muslimin, tidak diberikan kepada orang-orang Yahud wa Nasara. Karena itu jangan sok akrab sama orang-orang yang bukan muslim dari jauh, assalamualaikum, padahal dia non muslim, cuman karena dia orang yang kaya umpamanya, orang yang punya kedudukan, salah seorang di antara kita sok akrab dengannya, menyapa terlebih dahulu, mengucapkan salam padanya, itu hukumnya haram. Kalau mereka mengucapkan salam, apa jawabnya? Apakah jawabnya waalaikumsalam? Tidak. Jawabnya adalah alaikum. Atas kalian. Sebagian ulama mengatakan summa alaikum. Sum itu racun. Summun alaikum. Karena mereka adalah orang-orang yang dengki, benci kepada Islam wal muslimin. Allah Azza wa Jalla memberitahukan hal itu. Walan tarda anqal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi dan Nasara kepada kalian, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian umat Islam mengikuti jejak langkah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Dalam agama kita tidak boleh kita mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Begitu ya kaum muslimin rahimani orang jami'an. Kalau mereka mengucapkan salam, itu bukan doa keselamatan bagi kita. Maka kita membalasnya dengan kalimat summa alaikum. Ya. Summun tahu summun? Pakai sin. Itu racun. Kalau sum, pakai sod. Adalah puasa, saum. Nah, kalau pakai sa, sum, summa, artinya apa? Kemudian. Kalau pakai sa dan wawu, saum, itu adalah bawang. Nah, bisa difahami semua ini kata-kata? Beda masing-masingnya. Kalau yang ini adalah sum, pakai sin. Summa alaikum. Ini adalah adab-adab dalam Islam. Kita tidak boleh mengidolakan orang-orang yang kafir. Karena ketika kita mengidolakan mereka, kita akan ikut-ikutan gayanya mereka. Dan berbahaya kalau kita ikut-ikutan gaya mereka. Kita akan jatuh pada tasyabbuh. Di mana Nabi mengatakan, man tasyabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh dengan satu kaum, maka dia berarti bagian dari mereka. Bertasyabuh. Apa makna bertasyabuh? Bertasyabuh artinya adalah menyamai mereka. dalam tindak tanduk kekhususan mereka, dalam berbaju dengan baju khusus mereka, ya, bahkan dalam gaya bicara, gaya jalan, sampai perkara agama, memakai kalung yang beragama, yang menunjukkan agama selain Islam, atau mungkin dia mengikuti peribadatan tata cara mereka, itu berdampak. Almaru ala dini khalilihi, yang namanya orang itu agamanya akan sama dengan teman dekatnya. Karena itu Nabi mengatakan, falyandur ahadukum man yukhalilu, hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan siapakah yang engkau jadikan sebagai teman dekat. Jangan pernah menjadikan Yahud dan Nasara sebagai teman dekat. Engkau akan binasa karena mereka akan selalu mengancammu untuk kamu binasa. Yang berikutnya, wa anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum, dilihat bahasa Arabnya, ikuti cara membacanya, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu ahuhu walyaqul lahu ahuhu yarhamukallah faidha qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wayuslihu balakum, akhrajahu al-Bukhari. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum, apabila seorang di antara kalian atasa, bersin, apabila seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Waliyakul lahu ahuhu, dan hendaknya mengatakan saudaranya yang ada di sampingnya yang mendengarkan kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan, hendaknya dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah merahmatimu. Faidha qala lahu yarhamukallah, apabila dia berkata kepada orang yang bersin yarhamukallah, falyakul, hendaknya engkau yang bersin mengatakan yahdikumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu, wayuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Akhrajul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Perhatikan prakteknya, urutannya. Apabila ada seorang bersin, sim begitu ya, apa yang kamu lakukan? Jangan mengatakan yarhamukallah. Loh, apa enggak beda ini? Apa enggak salah? Jangan kamu mengatakan yarhamukallah sampai dia mengucapkan alhamdulillah. baru kita mendoakannya yarhamukallah. Begitu caranya. Kalau ada orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita segera mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Doa. Setelah kau mendengar ada orang yang mendoakanmu dengan kalimat yarhamukallah, maka hendaknya engkau yang bersin tadi mendoakan kembali kepada orang yang mendoakanmu, yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki kondisimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ada yang namanya saling mendoakan satu dengan yang lain. Akan terjalin uhuwah, persaudaraan. Dia saudaraku. Kenapa? Mendoakanku. Begitu kita bersin begitu, sim begitu. Alhamdulillah. Karena itu diperintahkan dalam mengucapkan kalimat alhamdulillah agak keras. Agar ada orang yang mendengarkan ucapanmu alhamdulillah. Nah, bagi orang yang mendengarkan kalimat alhamdulillah setelah orang itu bersin, maka kita diperintahkan mendoakannya yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Saling mendoakan. Maka engkau yang bersin pun membalas doa dia dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memberikan kebaikan, memperbaiki kondisimu atau keadaanmu. Hadirin sekalian, dari hadis ini terabad faedah penting ukhuwah Islamiyah dengan cara memperhatikan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya ini, persaudaraan Islamiyah, persaudaraan imaniyah, persaudaraan manhajiyah, itu akan terjaga manakala kita saling menghormati satu dengan yang lain. Di antara bentuk penghormatannya adalah kita memberikan hak saudara kita. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, dia tunggu siapa di antara teman-temanku yang mengatakan yarhamukallah. Karena dia ahli sunnah mengerti ilmu. Begitu dia bersin, same. Orang pada tahu. Kemudian mengatakan alhamdulillah. Dia tunggu. Adakah yang mendoakannya? Yarhamukallah. Tunggu. Oh, enggak ada. Mulutnya pada diam. Ini enggak perhatian dengan persaudaraan. Saya benci sama orang seperti ini. Pergi. Akhirnya menjadi rusak hubungan. Segeralah engkau tunaikan hak saudaramu. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah saat dia bersin, sim begitu alhamdulillah langsung yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Dia pun membalas yahdikumullahu wa yuslih balakum. Indah sekali itu. Dan ini mempererat uhuwah. Menghilangkan su'udzon, buruk sangka. Seperti tadi, kamu sedang jalan, ada orang duduk di pinggir jalan. Kamu tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam, maka akan timbul masalah. Ini ikhwan, ini saya perhatikan kalau berjalan melintas orang tidak pernah mengucapkan salam. Diperhatikan, jangan-jangan cuma ke saya tok ya, sinis orang itu kalau sama saya. Ada masalah apa sih dengan saya? Kamu gak mau salam? Padahal tidak ada masalah apapun, tidak ada problem apapun. Dia yang memang kurang memperhatikan adab-adab dalam salam. Timbulnya masalah. Ketika di cross-check, dicari masalahnya apa? Oh, ternyata kamu tadi melintas di depan kami, kamu tidak mengucapkan salam. Kami sangka kamu benci dengan kami. Ini timbul dhunun, persangkaan yang jelek. Maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab yang seperti ini, adab-adab yang ringan, yang tidak permasalahan tidak seberat mengatur negara atau perkara tauhid wal manajiyah. Ini perkara-perkara ringan, tetapi ini bagian dari hebatnya agama Islam mengatur sedetail mungkin dalam hubungan bermasyarakat satu dengan yang lain. Agama yang lainnya tidak pernah memperhatikan seperti ini. Mereka kacau agamanya karena memang berbenturan satu dengan yang lain. Adapun Islam, agama rahmatan lil alamin, yang mengajarkan rahmat bagi alam semesta, maka semua ajarannya baik bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Sampai nomor keberapa? 1446. Ya. Dihafal atau tidak besok? Dihafal. Dihafal yang terakhir saja. Ya, yang terakhir saja. Yang mana? 1441 sampai 1446. Berarti berapa nomor? 6 nomor. 6 nomor. Tidak begitu berat insyaallah. Karena ini adalah pendek-pendek. Seorang talibul ilmi hendaknya dia rajin menghafal agar supaya ilmu yang ada dalam kitab ini engkau kuasai. Yang terakhir, salah seorang di antara antum menghafal. Siapa yang bisa menghafal? Sudah siap? Belum. Menghafal yang tayang kemarin, bukan yang sekarang. Nomor 1-2. Bisa? Ya, berdiri. 1 sama 2. Barakallahu fiik. Hadis yang keempat dan lima. Tiga dan empat berarti. Ada yang lainnya? Belakang mas. Nah kamu. Ya kamu. Nah. Yang noleh. Barakallahu fikum. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.